atau dalam bahasa Arabnya adalah rahmat. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala berlangsung sepanjang masa. Dari semenjak Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya sampai nanti berlangsung pada hari kiamat. Maka ikhwani wa khatifillah rahimani wa rahimakumul jami'an, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala apabila kita mencermati, maka bisa diambil faedah padanya. Faedah yang pertama, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala adalah sifat dzatiyah, bukan sifat ikhtiyariyah. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, sifat ar-rahmah yang terkandung dalam nama ar-rahman, ar-rahim, itu merupakan sifat dzatiyah. Apa itu sifat dzatiyah? Yakni allati lam yazal wala yazal muttasifan biha. Yakni sifat yang selalu ada dan melekat pada zat Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah bersifat dengannya. Seperti rahmat, ilmu. Allah Maha mengetahui. Kemudian as-sami atau as-sam'u, mendengar. Al-basir, melihat. Al-hayyu, al-qayyum, berdiri sendiri, tidak bergantung dengan yang lainnya. Dan masih banyak yang lain, barakallahu fikum, sifat dzatiyah yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun sifat ikhtiyariyah, itu adalah sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan Allah ingin bersifat dengannya, barakallahu fikum, maka sifat tersebut muncul. Seperti Allah subhanahu wa ta'ala membalas makar. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Bukan berarti Allah memiliki sifat dzatiyah makar. Tidak. Karena Allah memiliki rahmat. Jadi Allah tidak memiliki sifat pendendam. Allah subhanahu wa ta'ala akan muncul sifat makarnya, membalas makar, apabila musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala memberikan makar. Barakofikum. Kemudian ikhwani wa khatifillah rahimani wa rahimakumul jami'an, terkait kasih atau rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, faedah yang kedua, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala amatlah luas. Luas sepanjang masa, yang mencakup umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, sepanjang masa berlangsung sampai pada hari kiamat. Di antara dalilnya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Allah menetapkan pada dirinya sifat rahmat. Dan juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau, Nabi bersabda, Innallaha lamma qadal khalqa kataba indahu fauqa arsihi inna rahmati ghalabat ghadabi. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kabar melalui nabinya, barakallahu fikum, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya, maka Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan di sisinya saat beliau, saat Allah subhanahu wa ta'ala dia berada di atas ars, inna rahmati ghalabat ghadabi, sesungguhnya rahmatku kasih dan sayangku telah mengalahkan kemurkaanku, mengalahkan sifat marahku. Ini menunjukkan barakah fikum, rahmat Allah, kasih Allah amatlah luas. Barakah fikum. Jadi ketika orang-orang kafir, orang-orang munafik dari zaman dahulu sampai menjelang hari kiamat bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih mengasihi mereka, menyayangi mereka. Sehingga mereka masih bisa merasakan air hujan sebagai nikmat untuk mereka. Bisa merasakan kehidupan yang nyaman. Dan bahkan banyak dari kalangan orang-orang kafir, orang-orang munafik, secara nikmat duniawiah ternyata lebih nikmat, lebih banyak daripada kaum muslimin. Maka inna rahmati ghalabat ghadabi, sesungguhnya rahmatku, kasihku, kata Allah Subhanahu wa taala, telah mengalahkan kemurkaanku. Jadi rahmat Allah lebih luas daripada sifat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Dan juga ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, disebutkan dalam hadis Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, inna allaha khalaqa yawma khalqis samawati wal ard mi'ata rahmah. Sesungguhnya Allah tatkala menciptakan langit-langit dan bumi, di saat pada hari Allah menciptakan keduanya, Allah juga menciptakan 100 rahmat. Kullu rahmatin tibaqun ma bainas sama'i wal ard. Setiap rahmat masing-masingnya berada di antara langit dan bumi. Faja'ala minha fil ardi rahmah. Maka Allah hanya menurunkan, hanya menjadikan di bumi hanya satu bagian rahmat saja. Fabiha ta'tuful walidah ala waladiha. Maka dengan sebab rahmat yang Allah turunkan di bumi satu saja, orang tua bisa menyayangi anaknya. Wal wahsu wattair ba'duha ala ba'din, dan juga hewan ternak, burung-burung yang ada, yang satu dengan yang lainnya, barakah fikum, saling menyayangi. Bahkan disebutkan dalam riwayat lain, barakah fikum, seekor kuda memiliki kasih kepada anaknya, sehingga ketika dia berjalan, mengangkat kakinya agar tidak menginjak anaknya. Fa'idha kana yaumal qiyamah, namun pada hari kiamat nanti, akmalaha bihadihir rahmah, Allah menyempurnakan rahmatnya, 100 rahmat Allah sempurnakan pada hari kiamat. Barakah fikum. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menampakkan wajahnya kepada ahlul jannah. Barakah fikum. Adapun ahlul nar tidak bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Juga disebutkan dalam hadis yang lain, inna lillahi mi'ata rahmah, faminha rahmatun biha yatarahamul khalqu bainahum wa tis'atun wa tis'una liyaumil qiyamah. Sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat, 100 kasih. Maka di antaranya ada satu rahmat yang menyebabkan di antara makhluk yang ada saling menyayangi, saling mengasihi. Dan 99 rahmat sisanya akan Allah Subhanahu wa taala berikan, tuangkan pada hari kiamat. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, dalam surat Ghafir ayat yang ke-7. Padanya disebutkan doanya atau ucapannya para malaikat yang memikul arasnya Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Ghafir ayat yang ketujuh, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alladzina yahmiluna al-arsa wa man hawlah yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim adzabal jahim. Para malaikat yang memikul arsy dan para malaikat yang ada di sekelilingnya senantiasa bertasbih kepada Rabb mereka dan beriman kepada Rabb-nya. Mereka senantiasa memintakan ampun kepada orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan barakafikum, orang-orang yang beriman memiliki fadilah, keutamaan. Di antaranya akan mendapatkan barakafikum doanya para malaikat berupa permintaan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para malaikat menyatakan, Rabbana, wahai Rabb kami, wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Rahmat dan ilmumu mencakup segala sesuatu. Maka ampunilah orang-orang yang bertaubat kepadamu, yang mengikuti jalanmu, dan lindungilah, selamatkanlah mereka dari adzabul jahim, neraka jahim. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini menunjukkan rahmat Allah amatlah luas. Maka tidak ada jalan lain bagi orang-orang yang mungkin mereka berlumuran dengan dosa-dosanya, yang mereka berputus asa untuk kembali kepada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, bertaubat dan mengikuti jalan Allah subhanahu wa ta'ala, menempuh jalan nabinya alaih salatu wassalam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian faedah yang berikutnya, di antara bentuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala adalah Allah mengampuni siapa saja yang Allah kehendaki, walaupun barakafikum dia diampuni tidak dengan sebab taubat. Dia diampuni tidak dengan sebab taubat, namun di antara sebabnya adalah dikarenakan hamba tersebut memiliki sifat rahmah, kasih, atau memiliki sifat khauf, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis, yang ini disebutkan oleh Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Jami'us Sahih terkait seseorang yang hidup sebelum zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang Allah ampuni dengan tanpa taubat. Disebutkan dalam hadis barakafikum, annahu rajul asha fi ma qabla zamani sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, rajulun an'amallahu azza wa jalla alaihi bil mal wal walad. Ada seorang laki-laki yang Allah telah berikan kepada dia kenikmatan berupa harta dan anak. Walakin hadzal rajul ragima hadhihi ni'am asrafa ala nafsihi minal ma'asi. Akan tetapi barakafikum, kemudian muncul dari seseorang tersebut sifat penyesalan terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya, dikarenakan dia melampaui batas terhadap dirinya berupa maksiat, wakana nabasan wayan busul kubur, lalu barakah fikum dia ingin menggali sebuah kuburan. Falamma sya'ara bidanu ajalihi wa alima annahu la budda sayub'atsu min jadid wa yuhasabu ala af'alihi, dikarenakan dia mulai sadar bahwasanya barakah fikum ajalnya telah dekat, sementara dia yakin bahwasanya dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jasad yang baru. Barakallahu fikum, dan dia akan dihisab atas perbuatan-perbuatannya. Tadzakkar ma'asiyahu wa israfahu ala nafsih. Lalu dia ingat akan kemaksiatannya dan sifatnya yang melampaui batas terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada dia. Ternyata dia ganti dengan kemaksiatan. Dia teringat dengan dosanya. Barakah fikum. Fafakkaro fi tariqin lin najah. Lalu dia mulai memikirkan. Mulai memikirkan jalan agar selamat. Bagaimana caranya agar Allah tidak membangkitkan dia, agar Allah tidak menghisab dia, agar Allah tidak bisa kemudian mempertanggungkan amalannya, menanyakan amalannya. Fajama'a auladahu wa awsahum ayyuhriqu jasadahu ba'dal maut. Maka dia mulai memanggil anak-anaknya, mengumpulkan dan memberikan wasiat kepada mereka. Kalau orang tuanya meninggal, yakni ayahnya ini, barakah fikum, maka hendaknya mereka membakar jasadnya. Ya, membakar jasadnya. Hatta yasiro fahman. Diberi wasiat, bakar jasadku sampai jadi arang. Wa min thamma yatahunuhu hatta yasira Ramadan. Kemudian dia berwasiat kepada anak-anaknya, setelah dibakar menjadi arang, maka digiling, ditumbuk agar menjadi debu. Wa min thamma yadharu hadzal ramad fil barri wal bahr. Kemudian berpesan pada anaknya setelah itu, taburkanlah debu sang ayah ke tanah dan ke lautan, dan biar ditiup oleh angin yang amat kencang. Kemudian Nabi barakallahu fikum menceritakan, kemudian pada hari kiamat, annallaha yab'atsu hadzal rajul. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala membangkitkan laki-laki ini. Wa yas'aluhu 'anis sabab al-ba'ith lahu 'ala hadzal fi'l. Kemudian bertanya kepada laki-laki tersebut dalam keadaan Allah Maha tahu tentang sebab apa yang mendorong dia untuk melakukan hal tersebut. Membakar barakallahu fikum, ya, semenjak syariatnya Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita, itu tidak ada. Haram hukumnya membakar mayat. Barakallahu fikum. Fa yajibu hadzal rajul annahu ma fa'ala dzalika illa khasyatan minallah azza wajal wa khaufan minhu subhanah. Maka laki-laki tersebut dengan wajah yang tertunduk malu mengungkapkan bahwasanya tidaklah yang mendorong dia untuk melakukan hal tersebut melainkan karena takut kepada Allah. Fayaghfirullahu lahu ma'asiyahu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang tersebut barakallahu fikum lantaran kemaksiatannya. Wa yatubu alaihi wa yadkhuluhul jannah bitilkal khasyah wal khauf. Maka Allah Subhanahu wa taala setelah mengampuni kemaksiatannya dan memberikan taubatnya, Allah Subhanahu wa taala memasukkan hamba tersebut ke jannahnya dengan sebab khasyah dan khauf. Kemudian barakallahu fikum, ini menunjukkan besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba. Kepada hamba-hambanya yang tidak bertaubat saja Allah Subhanahu wa taala masih memberikan rahmat. Apalagi kepada hamba-hambanya yang bertaubat kepadanya. Kemudian di antara barakallahu fikum dalil yang lain yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan rahmat, memberikan kasih adalah kisah seorang wanita pelacur dari kalangan Bani Israel. Nabi Yuna alaihi salatu wassalam beliau bersabda, bainama kalbun yutifu biraqiyah. Pada suatu ketika ada seekor anjing yang sedang mengelilingi sebuah sumur. Qadakada yaqtuluhul atas, yang ternyata hampir-hampir saja kehausan yang menimpanya membuat dia mati. Itra'athu bagi min bagaya Bani Israel. Tiba-tiba ada seorang wanita pelacur dari kalangan para wanita pelacur Bani Israel melihat anjing tersebut. Dalam riwayat lain barakallahu fikum, anjing tersebut memakan tanah. Fanaja'at muqaha fastaqat lahu bihi fasaqathu iyyahu faghfir laha bihi. Maka wanita pelacur tadi barakallahu fikum melepaskan sepatunya, kemudian mengambilkan air dengan sepatunya ke sumur, kemudian menuangkannya, memberikan minum kepada anjing tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dengan sebab rahmat yang ada pada wanita pelacur tersebut, kasih yang ada pada wanita pelacur tersebut, walaupun kepada seekor anjing. Yang terkadang barakallahu fikum ada anjing yang harus dibunuh, yang diperintahkan untuk dibunuh, yakni anjing hitam dan anjing merah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas sepanjang masa. Barakallahu fikum. Demikian pula ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ada faedah yang menunjukkan bahwasannya rahmat Allah, kasih Allah Subhanahu wa taala luas sepanjang masa adalah Allah Subhanahu wa taala tidak ridho apabila ada seseorang yang bersumpah dengan nama Allah bahwasanya seseorang tidak akan diampuni oleh Allah. Seseorang akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan dia bersumpah. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam hadis, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan oleh Asy-Syaikh Mukbil rahimahullahu taala dalam Shahihul Jami', atau oleh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Shahihul Jami'. Kalau Al-Jami'us Shahih ini karya Asy-Syaikh Mukbil, kalau Shahihul Jami' karya Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Dalam Shahihul Jami' nomor 4455 disebutkan bahwasannya Nabi Yuna alaih salatu wassalam beliau bersabda, kana rajulan fi bani Israel mutawakhiyain, bahwasannya ada dua orang dari kalangan bani Israel, keduanya sedang berseteru, keduanya sedang berselisih. Ahaduhuma yatnub wal akhar mujtahid fil ibadah. Salah satu dari kaum Bani Israel adalah orang yang senantiasa melakukan dosa. Sementara yang lainnya adalah orang yang rajin dalam beribadah. Fakana yazalul mujtahid yaral akhar ala dhanbi fayaqul aqsir. Maka setiap kali orang yang ahli dalam beribadah melihat temannya yang lain senantiasa bergelimangan di dalam dosa, berbuat dosa, ahli ibadah tersebut mengatakan kepada orang lain atau saudaranya, aksir, berhenti, jangan kamu lakukan. Fawajadahu yauman ala dzanbi faqala lahu aksir. Kemudian barakallahu fikum, pada suatu hari ahli ibadah tersebut masih mendapati orang yang suka berbuat dosa tersebut masih melakukan dosa. Maka ahli ibadah tadi mengatakan, aksir, cukuplah, berhenti. Faqala, maka barakallahu fikum, laki-laki tadi sebagai tabiat seseorang barakallahu fikum, mungkin bisa jadi dikarenakan sering diingatkan dalam keadaan tidak hikmah. Dia mengatakan, khilni wa rabbi, biarkanlah ini urusan aku dan Rabbku, jangan campur tangan. Abu ikhta alayya raqiba, apakah kamu itu diutus untuk memata-mataiku? Faqala, maka laki-laki ahli ibadah tadi marah dengan mengatakan, wallahi demi Allah, la yaghfirullahu laka aw la yadkhuluka Allahul jannah. Demi Allah, dia bersumpah, Allah tidak akan mengampunimu atau Allah tidak akan memasukkan dirimu ke dalam surga. Dia bersumpah. Faqabidu arwahuma fajtama'a inda rabbil alamin. Maka barakahikum, ketika Allah mencabut arwah, roh keduanya, lalu Allah mengumpulkan keduanya, dibangkitkan di hadapan Allah Rabbul Alamin, faqala li hadhil mujtahid. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada ahli ibadah, kunta bi aliman au kunta ala ma fi yadi qadiron. Kamu itu lebih tahu tentang diriku, atau kamu memiliki kemampuan melebihi diriku, yakni bahwasanya Allah tidak akan mengampuni orang tersebut, seakan-akan dia lebih tahu daripada Allah, padahal rahmat Allah amatlah luas. Atau kamu lebih mampu melebihi diriku. Wa qala lil mutnib Maka Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada orang yang berdosa, idhab fadkhulil jannah birahmati. Pergilah kamu. Kamu saya bebaskan. Maka masukkanlah, wahai para malaikat, orang ini ke dalam surga birahmati, dengan sebab rahmatku. Ini menunjukkan luasnya rahmat Allah. Diampuni dengan tanpa taubat. Bukan berarti kita tidak usah bertaubat. Barakallahu fikum. Ya, karena beda. Kita tidak dijamin mendapatkan rahmat Allah di akhir hayat kita. Wa qala lil akhir, sementara Allah berfirman, berkata kepada yang lainnya, yakni kepada ahli ibadah tadi, idhabu bihi ilan nar. Wahai para malaikat, bawa pergi orang ini, masukkan ke dalam neraka. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan ibadah seseorang, ya, yang begitu banyaknya terkadang tidak cukup untuk memasukkan ke dalam surga. Dikarenakan mungkin di sana ada amalan yang itu merupakan amalan yang Allah tidak ampuni. Ya. Barakallahu fikum. Bisa jadi Allah tidak mengampuni. Terus menerus dia kekal di neraka. Bisa jadi dia masuk ke dalam neraka sesuai dengan kadar dosanya. Maka barakallahu fikum, pada hadis ini menunjukkan kepada kita, ya, jangan sampai kita ini mengklaim bahwasanya kamu tidak akan dimaafkan, diampuni oleh Allah. Kamu pasti masuk ke dalam neraka dalam keadaan dia masih hidup. Berbeda barakallahu fikum kalau orang benar-benar mati dalam keadaan kafir ala bayyinah, di atas bukti yang nyata, mati benar-benar di atas kekufuran, maka jelas firman Allah subhanahu wa ta'ala, janji Allah berlaku, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jelas sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, namun Allah akan mengampuni siapa saja yang barakallahu fikum berbuat dosa di bawah kesyirikan. Orang berbuat kesyirikan saja, kalau semasa hidupnya kemudian bertaubat dengan taubat nasuha, sebelum meninggal dia bertaubat dari kesyirikan, Allah akan ampuni. Maka dai ketika menyampaikan kepada mad'u, kepada umat, jangan salah dalam penyampaian. Dosa syirik tidak diampuni. Hati-hati. Titik sampai di situ. Maka barakallahu fikum, keterangan seperti ini kurang. Dosa syirik tidak diampuni apabila orang tersebut mati, meninggal dalam keadaan membawa dosa syirik dan belum bertaubat. Seperti itu. Barakallahu fikum. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Juga disebutkan di antara faedah yang menunjukkan kepada kita bahwasanya kasih Rabbku sepanjang masa, kasih atau rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu akan senantiasa ada sepanjang masa, barakallahu fikum, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ketika memasukkan hamba-hambanya ke dalam jannah itu dengan sebab rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Memang seseorang masuk ke dalam jannah itu ada sebab diantaranya amalan. Namun amalan barakallahu fikum, amalan khair, amalan kebaikan, al-hasanat yang dilakukan oleh seorang hamba, tidaklah mereka bisa melakukannya, mengamalkannya, melainkan dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis Ar-Rasul alaihi salatu wasallam, beliau bersabda, walladzi nafsi biyadi la yadkhulannal jannah ahadukum bi amalihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kata Nabi, salah seorang dari kalian tidak akan masuk ke dalam surga dengan semata-mata dengan amalannya. Qalu wala anta ya Rasulullah. Maka para sahabat bertanya, walaupun Anda juga wahai Rasulullah? Qala, wala ana illa yataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fatli. Tidak pula aku, melainkan dikarenakan Allah telah menganugerahkan kepada diriku dengan rahmatnya dan keutamaannya. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakum jami'an. Demikian pula yang menunjukkan kepada kita rahmat Allah subhanahu wa ta'ala berlangsung sampai pada hari kiamat. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan ahlul jannah kepada surga, masukkan ahlul nar ke dalam neraka, ketika dirasa barakahikum neraka sudah mulai mengeluh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hal mim mazid, adakah tambahan orang yang mau masuk ke dalam diriku, ke dalam neraka, maka Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan telapaknya. Ini menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki qadam, telapak kaki, barakahikum. Kemudian ketika Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan telapaknya ke dalam neraka, maka neraka mulai barakafikum yang begitu luasnya, sisi-sisinya menyusut. Kemudian neraka mengatakan qad, cukup, barakafikum. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala juga menciptakan makhluk-makhluk yang baru yang kemudian dimasukkan ke dalam jannah. Barakallahu'alaikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Juga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan hamba-hambanya dari kalangan ahlun nar, penduduk neraka yang padanya masih memiliki amalan walaupun besarnya seberat debu atau sekecil debu, akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala masukkan ke dalam jannahnya. Barakafikum. Kemudian faedah yang berikutnya, barakafikum, yang terakhir, terkait dengan kasih Rabbku sepanjang masa. Disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat ke-107. Di antara rahmat Allah subhanahu wa ta'ala adalah Allah merahmati umat ini dengan diutusnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dalam surat Al-Anbiya ayat ke-107, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku mengutus, kami mengutus engkau wahai Nabi, kecuali untuk rahmat kepada alam semesta. Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan, menjelaskan maksud dari rahmat dengan diutusnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam adalah bisababi risalatihi wa ta'ati awamirihi yanzilul ghaiz wa yantafi'ul alim kulluh waddawat wasyajar wal jin wal ins wal hayawanat. Dengan sebab adanya risalah Al-Quran yang Allah turunkan kepada nabinya sebagai rahmat, dan dengan sebab kaum muslimin mentaati nabinya, maka Allah menurunkan rahmat berupa air hujan dari langit, sehingga orang yang alim bisa mengambil manfaat. Kemudian hewan yang melata bisa mengambil manfaat dengan adanya hujan. Pepohonan, jin dan manusia serta hewan-hewan yang ada bisa mengambil manfaat dari hujan yang ini menunjukkan rahmatan lil alamin. Wa taqumul hujjah 'alal kufar, dan di antara maksud dengan rahmatan lil alamin bahwasanya tujuan diutusnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam adalah untuk menegakkan hujjah, dalil kepada orang-orang kafir. Wa yuballagul risalah, dan agar risalah Allah itu disampaikan oleh Nabi sampai kepada orang-orang kafir. Ma yahsulu minal khair wa ma yahsulu minal amni hatta lil kafir hatta lid dawab. Dan juga barakakum, di antara bentuk rahmat dengan sebab diutusnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, rahmat Allah tercapai untuk seluruh makhluknya, terkhusus umat ini barakakum, berupa kebaikan, berupa keamanan, walaupun keamanan itu sampai juga kepada orang kafir dan hewan-hewan yang ada. Jadi barakakum, diutusnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam di muka bumi ini, yang kita menjadi umat beliau ini, agar ada adanya keamanan, terwujudnya keamanan di bumi. Barakakum. Ya, terwujudnya keamanan di bumi. Sehingga orang-orang kafir pun sekarang masih merasakan keamanan, dikarenakan itu merupakan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka terkait dengan kasih Allah, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan ini diambil faedah barakakum, kita jangan berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka disebut dalam Al-Quran sebagai orang yang merugi. Kalau dia sudah berputus asa dari rahmat Allah, dia menganggap dirinya tidak akan diampuni, atau menganggap orang lain tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak akan mau bertobat. Ketika dia tidak mau bertobat dikarenakan menganggap dia tidak akan diampuni, maka larinya ya seperti orang-orang yang kebingungan dari kalangan orang-orang musyrik. Dia akan lari ke dukun. Barakakum. Atau seringnya dia akan lari meminta wasilah kepada orang-orang yang telah meninggal. Meminta syafaat. Ya, dikarenakan mereka menganggap dirinya adalah orang yang kotor, sementara para aulia as-salihun, para wali, orang-orang soleh, atau para nabi adalah orang-orang yang suci, yang bisa ya memperantarai antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang berikutnya, dengan adanya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita banyak bertaubat, berhenti dari dosa, dan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala mohon ampun, karena rahmat Allah amatlah luas. Barakafikum. Kemudian diambil faedah barakafikum, jangan bersumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan, yang mempersempit rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir barakafikum, carilah sebab, sebab-sebab amalan-amalan yang bisa mendatangkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya mendengarkan Al-Quran. Ya, apabila Al-Quran diperdengarkan kepada dirimu, fastami'ulah, maka dengarkanlah, la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati. Barakafikum. Dan di antaranya sebab terbesar mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala adalah mengikuti sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbibakumullah wa yaghfir lakum. Katakanlah wahai Nabi, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Katakan kepada mereka, wahai Nabi, ikutilah aku. Dan ikutilah Nabi. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni kalian. Barakakum. Kemudian ikhwani wa akhwatillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Terkait dengan kasih ibu sepanjang jalan. Ini merupakan barakah fikum pengaruh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sengaja kita menyebutkan ibu di sini barakah fikum dikarenakan di antara hak setelah Allah adalah hak kedua orang tua yang harus ditunaikan oleh hamba-hambanya. Di antara kedua orang tua, hak terbesar adalah hak ibu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ketika seseorang bertanya, wahai Nabi, man ahakun nas bihusni sohbati, siapa manusia yang paling layak untuk mendapatkan pelayananku? Maka Nabi menyebutkan 3 kali. Kemudian 4 kalinya, summa man, kemudian siapa? Summa abuk, kemudian kepada ayahmu. Para ulama memberikan penjelasan, mensyarah, menjelaskan bahwasannya Nabi menyebutkan 3 kali dikarenakan beratnya ketika seorang ibu mengandung ya seorang anak, ketika seorang ibu melahirkan seorang anak, dan ketika ibu barakallahu fikum menyusui seorang anak. Yang ini tidak dirasakan oleh seorang ayah. Barakallahu fikum. Namun ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di antara yang bisa kita ambil faedah dari penjelasan bahwasannya hak ibu ya atau kasih ibu sepanjang jalan, yakni sepanjang jalan hidupnya. Apabila ada yang mengatakan kasih ibu sepanjang masa, ya tak terhingga sepanjang masa, barakallahu fikum, maka ini ucapan yang salah. Ya, yang benar adalah kasih ibu, rahmat dari seorang ibu, barakallahu fikum, itu hanya sepanjang jalan hidupnya. Barakallahu fikum. Yang ini menunjukkan, ya, efek, ya, atau rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada seorang ibu. Maka wajib bagi seorang anak ketika masih memiliki ibu yang masih hidup. Yang ini juga berlaku. Seorang anak harus bagaimana dia bersikap kepada ayahnya yang masih hidup. Maka Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin memberikan penjelasan. Inna haqqal walidain alaik antabarrahuma. Sesungguhnya hak kedua orang tuamu untukmu, wahai anak, adalah engkau berbuat baik kepada keduanya. Wadhalika bil ihsan ilaihima. Hal itu bisa engkau wujudkan dengan engkau berbuat ihsan kepada keduanya. Qaulan, dengan ucapan yang lembut, tidak membentak. Kalau membantah barakallahu fikum atau memberikan udzur dengan cara yang lembut, tutur kata yang sopan, wa fi'lan, berbuat ihsan dengan perbuatan, dengan pelayanan, bil mali wal badan, baik berupa harta maupun badan. Yang pertama, hak ibu atau kedua orang tua, barakallahu fikum, adalah anak berbuat baik, berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Dengan ucapan, perbuatan, berupa harta maupun badan. Yang kedua, tamtathilu amrahuma fi ghairi maksiatillah. Engkau mengerjakan perintah keduanya selama bukan kemaksiatan kepada Allah. Barakallahu fikum. Wa fi ghairi ma fihi dararun alaika. Dan engkau menjalankan perintah keduanya pada perkara yang bukan sesuatu yang padanya ada kemadorotan untuk dirimu. Barakofikum. Misalkan itu adalah perkara yang ma'ruf mungkin, tapi ternyata ada madorot di situ. Ya. Misalkan barakofikum disebutkan oleh para ulama diantaranya seorang ayah atau seorang ibu meminta seluruh harta anaknya dalam keadaan anaknya masih memiliki anak, yakni cucu dari kedua orang tuanya, ya, yang mungkin sedang dirawat di rumah sakit atau sedang membutuhkan barakofikum ihsan dari orang tuanya, baik berupa harta maupun badan. Maka dalam perkara tersebut tidak boleh, ya, seorang anak mematuhi orang tuanya dalam perkara yang ada madarat di situ. Yang ketiga, talinu lahumal qaul. Engkau berkata, bertutur kata yang lembut terhadap keduanya. Bertutur kata yang lembut terhadap keduanya. Yang keempat, watabasutu lahumal wajah. Engkau bermuka manis, senantiasa senyum ketika bertemu keduanya, di hadapan keduanya. Kemudian yang berikutnya, wataqumu bikhidmatihima 'alal wajhil la'iq bihima. Engkau mengkhidmat keduanya, melayani keduanya dengan apa yang pantas untuk keduanya. Kemudian wala tatadajjar minhuma indal kibar wal marad wadh-dha'fi. Wala tastathqilu dzalika minhuma. Engkau jangan berkeluh kesah ketika keduanya mengalami masa tua, sakit, atau mengalami kelemahan. Dan engkau jangan merasa berat dengan keberadaan kedua orang tua yang sudah mulai sepuh, lemah, atau sakit. Merasa berat, barakakum, ini bahaya, bisa dianggap durhaka. Kemudian barakakum, Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin memberikan permisalan. Fa innaka saufa takunu bimanjilatihima. Karena sesungguhnya kelak bisa jadi dirimu akan seperti, akan terposisikan seperti kedua orang tuamu. Saufa takunu aban kama kana abawain. Kelak bisa jadi kamu akan menjadi seorang ayah yang dulu keduanya, sekarang ini menjadi kedua orang tua. Wa saufa tablughul kibar inda auladik in quddira lakal baqa'. Dan kamu akan mencapai masa tua di hadapan anak-anakmu nanti kalau memang Allah menakdirkan kamu berumur panjang. Kama balagahu indak, sebagaimana keduanya sekarang ini, ya, mengalami, ya, apa yang ada pada dirimu. Wa saufa tahtaju ila birri auladik kamahtaja ila birrika. Dan kelak besok engkau akan butuh kepada kebaikan anak-anakmu, baktinya anak-anakmu, sebagaimana sekarang kedua orang tuamu butuh kepada baktimu. Fa in kunta qad qumta bi birrihima fa abshir bil ajril jazil wal mujazah bil mithli. Maka kalau engkau menegakkan, melakukan bakti kepada kedua orang tuamu sekarang ini, maka berbahagialah dengan pahala yang akan melimpah, dan balasan akan didapat sesuai dengan amalannya. Faman barra walidayhi barrahu auladuh. Barang siapa yang seorang anak berbuat baik kepada kedua orang tuanya, maka kelak anak-anaknya akan berbuat baik kepada dirinya. Waman aqqa walidayhi aqqahu auladuhu. Dan sebaliknya, barang siapa yang berdurhaka kepada kedua orang tua, maka anak-anaknya akan durhaka nantinya kepada dirinya. Wal jazaa'u min jinsil amal fakama tadinu tudan. Fakama tadinu tadan. Dan balasan akan didapat sesuai dengan jenis amalannya. Kalau berbuat ihsan akan dibalas ihsan. Berbuat jelek, durhaka akan dibalas durhaka. Wal jazaa'u min jinsil amal. Dan balasan setimpal dengan amalan, sebagaimana ada orang yang menghutangi, meminjami, maka dia akan dibayar barakah fikum dengan yang setimpal atau bahkan lebih. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat Luqman ayat yang ke-14, anishkurli wali walidayk, maka hendaknya kalian bersyukurlah kepadaku, yakni kepada Allah, dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Berbuat ihsan, berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Maka ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an, mungkin sekarang kita ini sudah terposisikan ya menjadi orang tua. Ada yang orang tuanya sudah meninggal, ada yang masih hidup, namun juga memiliki anak, barakallahu fikum. Maka yang perlu diambil faedah di sini, barakallahu fikum, bahwasanya ketika seseorang meyakini dan mengetahui, meyakini, mengetahui, sadar bahwasanya kasih seorang ibu, barakallahu fikum, itu tertuang sepanjang jalan hidupnya. Semenjak barakallahu fikum kita berada di perut ibu kita, semenjak kita terlahirkan, kemudian disusui oleh ibu kita, sampai besar barakallahu fikum. Bahkan walaupun kita menjadi orang yang sudah tua atau sudah berkeluarga, barakallahu fikum, masih nampak ya kasih seorang ibu kepada kita. Demikian pula barakallahu fikum, seorang ayah ya juga memiliki kasih ya kepada anak-anaknya. Namun barakallahu fikum, kalau hak anak kepada orang tua, barakallahu fikum, maka anak kepada ibu itu lebih besar untuk ditunaikan daripada seorang anak kepada ayahnya. Namun terkait suami, seorang istri kepada suami daripada seorang istri kepada ayahnya atau ibunya, lebih besar haknya seorang suami ya daripada seorang istri menunaikan hak kepada bapak ibunya. Sudah terbedakan. Barakallahu fikum. Kalau sudah menjadi istri, maka hak suami a'zam wa akbar min waladatihi. Maka barakallahu fikum, seorang suami haknya lebih besar, lebih agung daripada seorang istri menunaikan hak kepada orang tua. Maka barakallahu fikum, ketika bertentangan antara hak suami dan hak orang tua, maka sang istri harus mendahulukan hak suami kalau memang sama-sama syar'i. Misalkan barakallahu fikum, suami capek, dek pijetin. Seorang ayah, seorang ibu memanggil, dek godokin air. Maka lebih mendahulukan barakallahu fikum suami. Maka kalau suaminya mengalah, ya mengalah, mendahulukan agar anaknya berbakti pada orang tua, barakallahu fikum, ya, maka suami tersebut suami yang top, ya, dan insya Allah akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Maka barakallahu mungkin cukup sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf, ya. Masih banyak dalil-dalil yang menunjukkan kasih Rabku sepanjang masa, kasih ibu sepanjang jalan hidup barakallahu yang tidak mungkin disampaikan di sini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum. Wallahu ta'ala bis-shawab.